Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kita terhadap nawaqid al-Islam. Setelah kita sebutkan pembahasan yang lalu tentang an-naqid ar-rabi', pembatal yang keempat. Jadi perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang, terjatuh ke dalam riddah, seseorang murtad keluar dari al-Islam. Yaitu man i'taqada anna ghaira hadyi nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Barang siapa yang dia meyakini bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang batil ketika seseorang menoleh pada hukum yang lain, pada keputusan yang lain selain keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan sebagai timbangan ukuran keimanan seseorang tatkala dia kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Atau meyakini bahwasanya hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yusallahu azza wa jalla alaina birruju' ila tahkim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk kita kembali kepada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sabilul huda wan najah, jalan petunjuk dan keselamatan tatkala kita kembali kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uh. Tatkala kita meniti kembali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi, seperti orang-orang yang mengedepankan, mendahulukan hukum-hukum tawaghut. Apa itu hukum tawaghut? Hukmu ghairillahi azza wa jal, yaitu hukum selain hukum Allah azza wa jal. Dari berbagai macam hukum dan aturan manusia atau barat, kafir, maka itu adalah hukum tawud. Maka barang siapa yang dia mengedepankan, mengunggulkan hukum tawud selain hukum Allah ketimbang hukum Allah azza wa jal, fahuwa kafir, maka dia termasuk kafir. Salah satu riddah. Termasuk dari apa riddah di sini? Saya kita sebutkan di awal bahwasanya riddah tidak lepas dari empat perkara. Seseorang murtad keluar dari agama, keluar dari Islam, tidak lepas dari empat perkara. Dan di sini termasuk ar-riddatu bil i'tiqad. Dianggap murtad dengan i'tiqad, keyakinannya. Menunjukkan ini adalah keyakinan yang batin, keyakinan yang keliru, sehingga mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Dan kita sebutkan tentang keutamaan hukum Allah SWT, yang hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah SWT adalah hakim yang paling bijaksana, pemberi keputusan yang paling tepat. Ya, sehingga mau berpaling, mau menoleh kepada hukum siapa, kalau kita tidak menoleh dan berpaling pada hukum Allah Azza wa Jal. Maka untuk kelengkapan pembahasan ini, ana akan bacakan di sini keterangan Syekh Al-Uzaimin rahimahullah ta'ala tentang kriteria-kriteria orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal, mengedepankan hukum tauhid. Karena permasalahan ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-mas'alatu a'ni mas'alat al-hukmi bighairi ma anzal Allah min al-masail al-kubra التي ابتلي بها حكام هذا الزمان. Permasalahan ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu permasalahan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah SWT, ini merupakan permasalahan yang besar, permasalahan yang berbahaya, yang banyak diuji para hukam, ya, para pemberi keputusan, baik itu para pemimpin, para qadhi, hakim di zaman kita sekarang ini. Mereka diuji sejauh mana mereka dalam menerapkan hukum Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa'ala al-mar'i alla yatasarra'a fil hukmi alaihim bima la yastahiqquna hatta yatabayyana lahu al-haqqa. Wajib bagi seseorang untuk dia tidak isti'jal, tidak terburu-buru, tidak bersegera dalam menghukumi seseorang tatkala dia lihat orang tersebut berhukum dengan selain hukum Allah, sehingga dia tidak akan menghukumi seseorang dengan perkara yang bukan haknya untuk dia hukumi, dan bukan haknya untuk seseorang diponis dengan ponisnya sampai jelas baginya al-haq. Sehingga wajib bagi kita untuk ta'anni, hati-hati dalam memvonis siapapun di antara manusia atau kaum muslimin yang mereka berpaling dari hukum Allah dengan sebab apa, modus apa, perkara apa yang menghantarkan mereka untuk mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Maka itu yang harus kita teliti, hati-hati, agar kita tidak memvonis seseorang tanpa dengan hak. Lianna mas'alata khatiratun, ya, karena permasalahan ini, kata beliau, permasalahan yang khatirah, yang sangat-sangat berbahaya, ya, sehingga kita harus tepat dalam menghukuminya. Tapi yang sampai mengatakan fulan kafir sementara tidak ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwasanya dia kafir, atau ternyata di sana ada mawani', penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan. Dan tentunya hal ini yang terjadi di negeri kita terlebih khusus, sehingga banyak di sana sebagian sekte yang mereka mengaku Islam tetapi terjatuh dalam pengkafiran, sehingga mengkafirkan pemerintah Indonesia atau hukam Indonesia, karena menurut mereka bahwasanya hukam ini, para pemimpin di negeri kita ini, telah berhukum dengan hukum tauhid. Ya, sehingga dengan jelas dan terang mereka mengatakan bahwasanya kita hidup di negeri kafir menurut mereka, ya, padahal masih disaksikan oleh mereka syiar al-Islam dari adzan, jamaah, jumaah, id, itu bukan syiar Islam, sehingga dianggap suatu negeri tersebut sebagai negeri muslim. Jadi kalau syiar-syiar Islam tegak, bisa dilaksanakan di setiap pelosok penjuru negeri tersebut. Tanya. Sehingga tidak dikatakan negeri kita ini negeri kafir. Tetapi sebagian tadi, kelompok kaum muslimin dengan terang dan jelas serta tegas mengatakan bahwasanya negeri ini negeri kafir. Karena tentunya kejahilan mereka dalam memahami ayat di dalam Al-Quran yang mereka jadikan sebagai tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah mengisahkan dalam bab hukum. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, ala lahul hukmu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya hukum, keputusan dan urusannya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Semuanya dikembalikan kepada hukum Allah, sehingga yang tidak kembali kepada hukum Allah kafir. Baik, zahirnya iya, benar. Tetapi kami muridin khaira lan yasiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah, atau kelirunya mereka, ya, saklek istilahnya dalam memahami firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Tiga ayat yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat ke 44, 45 dan 47 Allah sebutkan di sana barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang kafir. Dan barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka dia termasuk orang yang zalim. Demikian pula pada ayat ke-47, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Allah sebutkan tiga kriteria ini. Tetapi yang perlu kita fahami, akhwatillah rahimakumullah wa rahimakumullah, tiada lain memahami makna ayat ini. Sehingga tadi, ya, kita hati-hati tidak memvonis seseorang dengan perkara yang bukan hak dia untuk divonis dengan seperti itu. Divonis sebagai kafir, divonis sebagai zalim, atau divonis sebagai fasik. Kita memiliki kriteria yang akan disebutkan oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Dan sebelumnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, yang perlu kita perhatikan bahwasanya makna kafir, makna zalim, makna fasik, syai'un wahid, itu perkara yang satu, ya, perkara yang satu. Sehingga terkadang Allah SWT memutlakan, memaksudkan dengan lafaz kafir itu zalim, ya, dengan lafaz zalim. Dan terkadang pula Allah SWT memaksudkan dengan lafaz fasik yang dimaukan dengannya kafir, ya. Sehingga ketiga lafaz ini terkadang maknanya satu, ya, terkadang maknanya satu. Apa yang menunjukkan dalam ayat yang telah kita bacakan dalam sebagian majlis tentang prinsip seorang muslim untuk hati-hati dalam memilih teman duduk. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahzaa'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Maka di akhirnya Allah nyatakan, innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di jahannam, ya, secara bersama-sama. Menunjukkan orang-orang kafir dan munafik sama. Tanya. Demikian pula di surah, ini surat An-Nisa yang tadi, atau di surah Al-Baqarah, Allah nyatakan وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah mengkufuri, mengingkari ayat-ayat ini melainkan orang-orang yang fasik. Melainkan orang-orang yang fasik. Menunjukkan bahwasanya fasik di sini yang dimaksudkan dengannya adalah al-kufur. Sehingga perlu difahami tadi bahwasanya ketika lafaz ini terkadang maknanya satu sama. Kafir adalah zalim, zalim adalah fasik, dan fasik adalah kafir. Zalim pun demikian, kafir. Sehingga dari sana Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi bahwasanya yang namanya kafir ada dua, ya, kafir akbar, kafir asghar. Zalim pun sama, zalim akbar, zalim asghar. Fasik pun sama, fasik akbar dan fasik asghar. Yang masing-masing pembagian akbar ini yukhriju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Yang terjatuh ke dalam kufur akbar, pelakunya keluar dari agama ini, dari Islam. Demikian pula yang terjatuh ke dalam zalim akbar, pelakunya keluar dari Islam. Dan yang terjatuh ke dalam fasik akbar sama. Ia menunjukkan bahwasanya di sana ada pembagian kufur akbar tadi, ayat kita baca dalam surat Al-Baqarah, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Ya, tidaklah yang mengingkari ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang fasik. Apa maksudnya? Kafir, fasik di sini kafir. Tanya. Demikian pula ketika Allah SWT membuat permisalan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fa fawqaha fama alladhina amanu fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Ini orang yang beriman. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha matalan yudillu bihi wa ma yudillu bihi yudillu bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang Allah sesatkan di sini siapa? Al-fasiqin lafadznya. Tapi yang dimaukan dengannya adalah al-kafirin. Maksud fasik di sini fasik akbar, kafir. Ini di antara yang menunjukkan bahasanya makna fasik di makna kafir. Di mana kafir? Adapun yang menunjukkan bahwasanya di sana ada fasik asghar, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabdakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik. Mencela seorang muslim sebagai perbuatan yang fasik dan membunuhnya kafir. Tapi kafir di sini kafir asghar. Menunjukkan maksudnya di sana ada perbuatan fasik, tetapi fasik di sini adalah fasik asghar. Demikian pula tentang orang yang menuduh berzina kepada seorang muslim atau muslimah dan tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi, Allah nyatakan tentang mereka, tentang orang yang seperti ini, tuduhan tanpa ada bukti, wala takbaru lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. jangan diterima persaksian orang yang fasik ini, orang yang suka menuduh tanpa mendatangkan saksi. Ketika menuduh berzina, fulan berzina atau fulana berzina, tetapi apa, tidak mendatangkan 4 saksi, maka persaksiannya tidak diterima. Karena mereka kata Allah wa alaikumul fasiqun, bagi orang-orang yang fasik. Dan fasik di sini maksudnya apa? Asghar. Fasik asghar. Surat An-Nur. Demikian pula di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik apa? Asghar. Membawa suatu berita, fatabayyanu. Maka cari kejelasannya. Ya, cari kejelasannya, tabayyun. Itu pembagian. Fasik ada akbar dan juga ada asghar. Sama demikian pula kafir. Ada kafir akbar, kafir asghar. Ya. Sehingga terjatuh kepada mana dalam ayat-ayat tadi? Yang menunjukkan kafir akbar banyak dalam Al-Qur'an. Ya, banyak dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa istilahnya? Azab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Wal musyrikina fi nari jahannam. Kafir di sini yang disebutkan dalam nari jahannam, dia adalah tentunya kafir akbar. Yang kafir akbar. Walaqad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalatha. Surah Al-Ma'idah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah SWT termasuk dari yang tiga. Dan kafir di sini adalah kafir akbar, keluar dari agama, meyakini tiga ilah. Demikian pula yang menunjukkan kafir asghar dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ya, wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim muslimah itu perbuatan yang fasik, fasik asghar, dan membunuh seorang muslim adalah kufur. Kufur apa? Asghar. Kufur asghar dengan catatan tidak meyakini kehalalannya. Kalau ada seseorang yang membunuh seorang muslim dan tidak meyakini kehalalannya, artinya tidak halal membunuh seorang muslim, haram. Ya, al-muslimu haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim itu haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Tetapi mungkin dia membunuhnya. Dan maka ini perbuatan yang kufur, tapi kufur asghar. Masih tersifati dengan iman. Masih tersifati dengan iman. Apa buktinya? Dengan catatan ingat tadi, selama tidak meyakini halal membunuh seorang muslim. Karena kalau dia meyakini halalnya membunuh seorang muslim, itu adalah perbuatan yang kufur akbar. Ya, kufur akbar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang dia membunuh seorang muslim dengan sengaja, tentunya meyakini halalnya darah seorang muslim, maka dia kekal di neraka. Tapi kalau tidak meyakini halalnya, terjatuh dalam kufur asghar. Yang menunjukkan atas hal itu, Allah firmankan di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling membunuh, maka damaikan di antara keduanya. Di sini disebut apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal mu'minin, disifati dengan keimanan. Padahal mereka saling apa? Saling membunuh, menunjukkan tidak meyakini kehalalannya. Ya. Jadi Demikian pula dalam ayat Qisas, faman ufiya lahu min akhihi, menunjukkan dia dianggap masih saudaranya ketika dimaafkan ya, oleh keluarga yang terbunuh. Menunjukkan di sana tadi ada pembagian kufur akbar dan kufur asghar. Zalim pun sama, ikhwan. Zalim pun sama, ada zalim akbar dan ada zalim asghar. Semua yang dikatakan akbar itu yukhriju minal millah, keluar pelakunya dari agama, dari Islam. Allah menyatakan di surat An-Nisa, na'am, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan memberikan jalan kepada mereka illa tariqa jahannam khalidina fiha, kecuali jalan jahannam yang akan ditunjukkan oleh Allah SWT kepada siapa? Orang-orang kafir dan zalim. Maka zalim di sini adalah zalim akbar yang dimaksudkan dengannya kafir. Karena Allah perjelas di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir adalah apa? Orang-orang zalim, kata Allah. Menunjukkan zalim akbar. Dan di sana ada zalim asghar yang tidak keluar pelakunya dari Islam. Seperti doa Nabi Adam ketika dikeluarkan dari jannah, qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata mereka berdua, Adam dan Hawa istrinya, mengatakan dhalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Dhalim istrinya dhalim asghar. Atau doa yang diajarkan kepada Abu Bakar di penghujung salat, apa doanya? Doa yang diajarkan ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW, kemudian diajari doa yang dibaca di penghujung salat sebelum salam, apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku dan kezaliman yang sangat banyak. Maka zalim di sini zalim asghar, la yakhruju min al-millah, tidak keluar dari agama. Itu difahami, ikhwan. Difahami tiga makna tadi, kafir, zalim, fasik dalam ayat. Terkadang semuanya bermakna satu, akbar. Baik itu kafir, zalim, fasik, keluar dari agama. Atau terkadang apa? Asghar, kafir asghar, zalim asghar, fasik asghar. Maka ini semua tidak keluar dari agama. Maka ayat tadi mencakup seseorang yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, bisa dia keluar dari Islam meskipun dikatakan kafir atau zalim atau fasik. Atau bisa jadi, boleh jadi tidak keluar dari Islam meskipun dikatakan kafir, zalim, fasik. Tapi itu semua dikategorikan asghar. Seperti apa kriterianya? Ya, apakah seorang dianggap kafir, zalim, fasik yang keluar dari Islam, atau seorang dianggap kafir, zalim, fasik yang tidak keluar dari Islam? Rinciannya kata Syekh, yang pertama, man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan istighfafan bihi, karena dia menganggap enteng atau istiqaran lahu, atau menganggap remeh hukum Allah, menganggap ringan enteng hukum Allah, menganggap remeh hukum Allah. I'tiqadan anna ghairahu asraha minhu, anna ghairahu asraha minhu, atau dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih bermaslahat, lebih baik, lebih bisa tadi mendamaikan manusia, lebih memberikan keputusan yang layak bagi manusia ketika berhukum dengan selain hukum Allah. Wa anfa'u lil khalqi, atau dia meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih bermanfaat kepada manusia, kepada makhluk. Oh mithluhu, atau yang semisalnya. Maka yang sejenis ini ikhwan, yang meringankan, menganggap remeh, menganggap kecil hukum Allah, meyakini hukum selain Allah itu lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, kata Syekh, fahuwa kafir kufran mukhrijan minal millah. Maka dia kafir dengan kafir yang mengeluarkan dia dari agama ini, menunjukkan terjatuh ke dalam kufur akbar. Sama dikatakan dia pun zalim dengan zalim akbar yang keluar dari agama, kalau tadi kriterianya menganggap remeh enteng kecil, atau meyakini hukum yang lain itu lebih bermaslahat, lebih baik, lebih bermanfaat, maka dikatakan kafir, zalim, fasik, masuk dalam tiga ayat tadi. Wa lam yakun na'zallahu fa ulaika humul fasiqun kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun, dengan kriteria seperti ini. Yang kedua, ya tentunya seperti orang-orang yang meletakkan undang-undang, aturan-aturan kepada manusia sehingga dijadikan patokan hukum, sumber utama, sebagai jalan yang harus diikuti, yang padahal Allah SWT telah menyatakan amlahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah. Apakah mereka membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang membuat syariat, yang membuat aturan di sisi Allah SWT sementara tidak mendapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Wakadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Demikian pula telah kami jadikan engkau di atas suatu syariat, suatu aturan, suatu jalan, maka ikuti syariat tersebut, jangan mengikuti syariatnya, aturannya, jalannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jenis yang kedua kata Syekh, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa huwa lam yastakhfi bihi, wa lam yastakhfi bihi, wahuwa lam yastakhif bihi, dia tidak menganggap remeh, walam yastakhirhu, dan tidak menganggap enteng, dia tidak meremehkan, mengentengkan hukum Allah, tidak. Walam ya'taqid anna ghairahu aslah minhu, dan tidak meyakini hukum yang lain itu lebih bermaslahat li nafsihi, baik itu bagi dirinya atau bagi orang lain. Fahadha, maka yang seperti ini zalimun walaysa bikafir, dia termasuk zalim bukan kafir, dia bukan kafir yang mengeluarkan dari agama, maka dia dikatakan kafir, zalim, fasik, masuk ke dalam tiga ayat, tetapi hukumnya asghar semuanya, ya. Dan tetap tidak menganggap remeh, menganggap enteng, dan tidak meyakini hukum yang lain itu lebih bermaslahat, lebih bermanfaat. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, la istighfafan bihukmillah, tidak menganggap kecil hukum Allah, wala ihtiqaran dan tidak menganggap remeh hukum Allah, wala i'tiqadan anna ghayrahu aslah dan tidak meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bermaslahat, wa anfa lil khalqi aw mithlihi dan tidak meyakini pula lebih bermanfaat bagi makhluk dan yang semisalnya, wa inna ma hakama bighairihi muhabatan lil mahkumi lahu, hanya saja dia berhukum dengan selain hukum Allah karena ada tendensi kecondongan kecintaan terhadap orang yang dihukuminya, ya, terhadap pidana narapidananya, ya, jadi ada kecondongan kepada si nabi ini narapidana. Tanya, ya, mungkin karena orang yang narapidana ini atau terdakwa ini keluarganya, teman dekatnya, ya, atau sahabatnya, ya, sehingga akhirnya dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Au muratan li rishwatin, atau karena dapat sogokan, ya, karena dia sogokan, seorang hakim, seorang qadhi atau seorang pemimpin disogok, sogoknya dengan sogokan yang bukan tombak yang tajam, ya, sogokan yang lunak tetapi meluluhkan dolar, ya, atau rupiah. Tanya, ya, sogok dengan ini akhirnya dia apa? Mau berhukum dengan selain hukum Allah. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal-murtashi, Rasulullah melaknat yang menyogok dan yang disogok. Yang menyogok pihaknya atau yang disogok pihak penerima. Tanya, outsourcing ini, para penyalur tenaga kerja yang disogok. Tanya, maka dilaknat dua perbuatan ini, yang menyogoknya dan yang disogoknya. Dan ini banyak di negeri kita. Tapi dan negeri-negeri kaum muslimin sebagai tadi, ubtuliya bihi hukamul muslimin, diuji para pemimpin kaum muslimin dengan ini, ya, sehingga hukum dijual belikan. Maka yang sejenis ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, atau dia berhukum dengan tujuan-tujuan duniawi, ya, supaya dia tetap dijadikan qadhi, hakim, maka dia berhukum dengan hukum manusia. Fahada fasiqun, orang seperti ini adalah orang yang fasik, menunjukkan fasik asghar, ya, tidak keluar dari agama karena tadi ada tujuan-tujuan lain. Allah nyatakan di surat An-Nisa, wala takul lil kha'inina khasima, jangan kalian menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang salah, ya, jangan membela orang-orang yang salah seperti Abdul Hadi Al-Umairi, pembela orang-orang yang salah. Syekh Rabi menasihatkan untuk tidak menghadirinya karena dia membela orang-orang yang salah, yang keluar dari manhaj salafi. Ini tiga kriteria yang harus kita perhatikan sehingga tidak mudah lisan kita mengatakan fulan kafir umpamanya. Kenapa? Karena berhukum dan hukum tauhid. Ada rincian, rinciannya yang harus kita perhatikan. Sehingga tidak seperti Abu Jandal, yang mengkafirkan pemerintah Indonesia atau menantang perang dengan Pak Muldoko dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.